بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله، para santri dan santriwati yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Taisir Al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam, dan kita sudah membaca hadis yang ke-338. Sekarang kita masuk kepada syarahnya, dimulai dengan makna-makna kalimat. Pertama, kalimat Hudail, didomahkan di huruf Ha, kemudian setelahnya Zal dengan Fathah, kemudian huruf Ya dan huruf Lam. Hudail, satu kabilah yang merupakan pecahan dari kabilah besar yaitu Bani Mudar, sehingga dikatakan kabilatun mudariyatun, satu suku dari suku Mudar yang terkenal, yang masih ada sampai sekarang tempatnya, kampungnya di dekat Mekah, kampung Bani Mudar. Sedangkan Lais dengan Tha al-Muthallatha, dengan huruf Tha yang bertitik tiga di atas, qabilatun masyhurah, juga qabilah yang terkenal juga, yang dinisbatkan kepada Lais ibni Abi Bakar ibni Kinana, juga pecahan dari suku Mudar. Berarti suku pecahan Mudar yang bernama Hudail, dan yang kedua suku pecahan Mudar yang bernama Lais atau suku Lais. Tadi diriwayatkan bahwa salah satu orang dari suku Hudail membunuh seseorang dari suku Bani Lais di Mekah. Padahal Mekah tidak boleh menumpahkan darah. Mengapa? Alasannya karena itu membalas bunuh yang pernah mereka lakukan kepada sukunya atau salah satu dari sukunya. Kalimat ketiga, kalimat la yu'bad syajaruha. Yu'bad dengan didomahkan huruf ya-nya dengan titik dua di bawah, wasukunul ain dan disukunkan huruf ainnya, yu'bad al-muhmalah wa fathid dadil mu'jamah, dan difathahkan huruf dadnya, yani yang bertitik, diakhiri dengan huruf dal. Maknanya la yuqta, la yuqta, tidak boleh dipotong, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Wala yuhtala khalaha, yuhtala khalaha, dengan didomahkan huruf ya-nya tahtiyah, dan disukunkan huruf kho-nya, dan difathahkan huruf ta-nya, dan kemudian lam yang maksurah adalah kalimat maksurah. Makna kalimat maksurah diakhiri dengan huruf illat, yaitu alif bengkok. Disebut alif bengkok, dia alif, tapi bentuknya seperti ya tanpa titik. Dikatakan dengan yukhtala, karena dia sungguhnya alif. Huruf-huruf yang tiga ini, huruf ya, huruf alif, dan huruf waw, disebut dengan huruf illat, huruf cacat, karena memang tiga ini bisa saling berubah. Alif bisa jadi ya, ya bisa jadi alif, alif bisa jadi waw, waw bisa jadi alif. Sehingga dikatakan huruf yang aneh, huruf yang cacat. Contohnya di sini, kalimat yukhtala, alif apa ya itu? Membingungkan. Tetapi begitulah huruf illat. Kalau kamu mengatakan misalnya fi'il da'a yad'u, tadinya alif da'a, tapi fi'il mudhari'nya maka alifnya berubah jadi waw, yad'u. Kadang-kadang jadi ya, seperti sa'i, sa'a, yas'a, fahuwa sa'i. Atau jaro, yajri. Jaro, huruf ketiganya apa? Alif bengkok tadi. Tapi fil mudhari'nya yajri, jadi ya. Wahakadha, itu keluar sedikit. Hanya untuk faedah, menunjukkan bahwa kalimat maqsurah adalah kalimat yang diakhiri dengan alif tadi, yukhtala. Maknanya adalah tidak diambil semak belukarnya. Rutab minal hashish. Apa makna khala? Yukhtala juga dari kata khala. Pohon-pohon yang liar yang tumbuh seperti rumput, alang-alang dan sebagainya. Yang masih segar, hashish, itu disebut hashish. Ai la yujazzu wa la yuqta, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Biarkan tumbuh-tumbuhannya. Tayib, ini juga aturan di tanah haram. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang, semak-semaknya enggak boleh dicabut, biarkan hijau. Termasuk rerumputannya tidak boleh dicabut. Illa limun syidin, dan barang-barang yang tercecer, barang temuan, enggak boleh diambil. Nemu apa, enggak boleh diambil. Illa limun syidin, kecuali limun syid. Apa munsyid? Disebutkan di sini, ismu fa'ilin min ansyada yunsyidu, fahuwa munsyid. Sedangkan makna ansyada yunsyidu adalah yu'arrif, arrafa yu'arrifu, itu makna ansyada yunsyidu, mengumumkan, mengenalkan. Ai al-mu'arrif ala luqatah. Maknanya adalah kecuali seorang yang ingin mengumumkan barang temuan, ditemukan dompet berisi harta, silakan siapa yang kehilangan mendatangi tempat ini. Ini mu'arif namanya. Nah, itu disebut pula dalam kata lain munshid. Illa li munshidin. Barang-barang temuan di sana jangan diambil. Nemu apapun biarkan. Kecuali bagi petugas yang memang akan mengumumkan. Sedangkan kalimat bi khairin nadharaini. Siapa yang keluarganya ada yang dibunuh, maka dia memiliki dua kemungkinan atau dua pilihan. Bi khairin nadharaini. Apa dua pilihan tadi, dua pandangan? Akhdud diyah awil qisas. Meminta diatnya atau qisas. Au budiya bisukunil waw ay yu'ti al-qatil au awliya'ahu diyah li awliya'il maqtul. Yudiya dari kata diat. Yudiya dari kata diat, maknanya dibayarkan diatnya. Disukunkan wawnya, yu, ay, yu'ti, memberikan kepada sang pembunuh, bukan kepada sang pembunuh, sang pembunuh tadi memberikan, begitu. Au awliya'uhu, atau wali-walinya, keluarganya, memberikan diat kepada keluarga orang yang terbunuh. Tayyib. Kalimat berikutnya, Abu Syah. Siapa Abu Syah? Seorang dari Yaman yang meminta kepada Nabi, tolong tuliskan khutbah tadi. Bisukunil waw ayyu'til qatil aw awliya. Bisyinil mu'jamah, dengan sin mu'jamah. Ba'daha alif. Dengan sin bertitik, kemudian alif. Faha bil waqfi wad darji wala yuqalu bit ta. Abu Syah, bukan Abu Syah pakai ta. Jadi Syah bukan tak merbutah tapi ha. Taib, mengapa? Kalau tak merbutah Syah, maknanya kambing. Ya, itu lain lagi. Al-idkhir, yang terakhir kalimat idkhir. Dengan dikasrahkan hamzahnya, dan setelahnya huruf dal, kemudian kho, idkhir. Mu'jamatan, kedua-duanya bertitik. Dalnya bertitik, kho-nya bertitik. Kemudian ra, thumma ra. nabatun ma'rufun tayyibur ra'ihah. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang khas. Di sana tumbuhnya banyak. Seperti pohon liar tapi baunya harum. Baunya ada aromanya. Daqiqul asl, akarnya lembut. Saghirus syajar, pohonnya tidak tinggi, pendek. Allahu ta'ala alam, mungkin sejenis pohon apa kalau di kita? Seperti rumput tapi baunya harum. Sereh. Nah, mirip dengan sereh. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu diambil daun-daunnya, diaduk bersama tanah liat untuk membuat batu bata yang dipakai untuk rumah mereka. Dan juga dipakai untuk kuburan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, langsung yang berikutnya, ma yu'khad minal hadis. Enggak ada syarah ijmali. Enggak ada makna ijmali karena dengan diterangkan makna-makna kalimatnya sudah cukup jelas. Walhamdulillah. Sehingga nanti yang akan datang kita akan bahas tentang faedah-faedah fiqhiyah yang diambil dari hadis ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.